sakiti aku. Maafkan aku bila memilih untuk pergi, meninggalkan semua kisah ini. Bukan ku tak cinta, namun hati ini terlanjur sakit. Ku hanya mampu ratapi serpihan rindu di hatiku. Ku yakin Tuhan kan pasti beri jalanku. Maafkan aku bila memilih untuk pergi, meninggalkan semua kisah ini. Bukan ku tak cinta, namun hati ini terlanjur sakit. Yang rindu terbuang, ku simpan bersama bintang. Meski tak bersama, rindu kan ku bawa, ku simpan selamanya di dalam jiwa. Dan rindu terbuang, ku simpan bersama bintang. Meski tak bersama, rindukanku.